Yesus selalu ada di dekatmu senantiasa. Dia turut merasakan segala kepedihan hidup yang kau rasakan. Yesus selalu ada di dekatmu menanti. Kau datang dan membagi semua kepahitan hidup yang kau alami. Sebab inilah alasan dia datang menyerahkan berarti.